بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Shahih Al-Adabul Mufrad di mana kita telah sampai kepada bab Sakhawati Nafsi. Yang telah lalu kami sampaikan tentang definisinya. Siapa yang bisa mengingatkan di malam hari ini tentang makna daripada sakhawah atau as-sakha? Azahir, indak. Apa artinya sakha atau sakhawah? Kedermawanan. Naam. Sakhawah lawan kata daripada syuh. Lawan kata dari tingkatan tertinggi daripada kebakhilan. Ya. Artinya as-sakha adalah sifat kedermawanan walaupun dengan tanpa diminta akan memberikan. Artinya pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin meskan bahwasanya Islam memotivasi kita untuk berpegang dengan akhlak as-sakhawah ini. Yang kemudian beliau sampaikan beberapa hadis dan telah kita baca pada pertemuan yang lalu tiga yang menunjukkan bahwasanya sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam sangat dermawan kepada manusia. Selanjutnya qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah qala haddatsana Qabisah dari Qabisah telah berkata kepada kami Qabisah. Qabisah di sini adalah Allahu a'lam Syekhul Bukhari, zahirnya beliau adalah Qabisah bin Uqbah As-Suwai. Qabisah bin Uqbah As-Suwai Abu Amir Al-Kufi. Naam, beliau gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, wafat pada tahun 215 Hijriah. Dan para a'immah keumumannya memandang beliau ini terpercaya thiqah, namun sebagian mereka juga berbicara tentang beliau Qabisah rahimahullah. Namun keumuman para a'immah melihat memandang beliau adalah terpercaya. Qala haddatsana Sufyan. Ya. Qabisah berkata telah berkata kepada kami Sufyan. Nah, Sufyan zahirnya di sini adalah Tsauri. Karena kebiasaan Imam Al-Bukhari ketika itu adalah Sufyan ibn Uyainah, disebut di sana ibn Uyainah. Namun apakah mesti seperti itu? Allahu a'lam. Ya. Namun qara'in menunjukkan demikian. Ya, qarinah menunjukkan Sufyan di sini adalah Sufyan al-Thawri. Akan tetapi dengan lafaz yang sama hampir mirip dengan itu, Sufyan bin Uyainah juga meriwayatkan hadis yang semisal. Ya. Artinya perlu diperjelas karena khawatirnya di sana ada apa? Iltibas ya. Ini Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Al-Tsauri. Qala an Ibni Al-Munkadir. Ya, dari Sufyan mengambil hadis ini dari bin Al-Munkadir. Yaitu Muhammad Ibnul Munkadir ya. Muhammad bin Al-Munkadir seorang perawi hadis yang masyhur, yang ma'ruf, banyak dikenal oleh para a'immah. Beliau Muhammad bin Munkadir bin Abdullah Al-Qurashi At-Taimi. Ya, Al-Qurashi At-Taimi. Beliau termasuk a'immah dari kalangan para tabi'in, ya. Termasuk a'immah dari kalangan para at-tabi'in. Beliau wafat pada tahun 130, ya, 130 Hijriah, dan dilahirkan pada tahun 50-an, ya, 51 Hijriah. Ya, tua sekali beliau, ya, kurang lebih sekitar berapa tahun, 80 tahunan beliau hidup. Nah, demikian, atau 79. Beliau mengambil hadis dari sekian sahabat. Di antaranya yang paling banyak beliau mengambil darinya adalah Abu Hurairah dan juga Jabir bin Abdullah, sebagaimana pada hadis ini. Dan sekian as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Maka beliau sebagaimana para imam yang lain dikenal dengan ibadahnya, ya, bahkan tidak jarang beliau melewati sebuah ayat kemudian meneteskan air mata, ya, karena takutnya akan iqab Allah, takutnya akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di antara mumayyizat seorang Muhammad ibn al-Munkadir, beliau dikenal berbuat baik dengan ibunya. Ya, bahkan diceritakan, ya, diceritakan tentang beliau, beliau menyatakan kepada ibunya untuk beranjak, dan beliau meletakkan pipinya di bumi, di tanah, dan menyatakan kepada ibunya, naiklah wahai ibuku. Dinaikkan dengan pipi beliau rahimahullah. Ini gambaran, ya, maksudnya beliau ini sangat-sangat mencintai ibunya dan berbuat baik kepadanya. Ya, dengan demikian beliau pun juga memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia, memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Sampai-sampai Ibnu Majishun rahimahullah, beliau pernah menyatakan, ya, inna ru'yata Muhammad ibn al-Munkadir la tanfa'ani fi dini. Memandang, ya, hanya memandang saja, kata Ibnu Majishun, melihat Ibnu al-Munkadir ini bermanfaat bagiku di dalam agamaku. Ya, hanya melihat saja. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betul-betul beliau adalah panutan dan contoh di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah sahabat-sahabatnya rahimahullahu ta'ala. Yang semisal, ya, Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah menyatakan, kuntu idza wajadtu fi qalbi qaswatan, aku, kata Imam Malik, ketika mendapati pada diriku keras di dalam hatiku, ya, keadaan manusia sekelas Imam Malik rahimahullah akan didatangi seketika sikap yang terkadang tidak sesuai, ya, keras, kadang maunya sendiri, ada muncul terkadang pada manusia walaupun pada sekelas para a'immah, ya, mereka manusia. Terkadang syaitan masuk dari satu bab untuk membuat hati manusia ini keras. Namun demikianlah para imam kita, ulama ahlus sunnah, terkadang mereka berusaha, bahkan seringkali mereka berusaha untuk mengobati qaswah, kerasnya hati, ya, dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah, dengan memperhatikan atau melihat sirah, ya, perjalanan hidup para a'immah sebelumnya. Ini terjadi pada Imam Malik, kata beliau, terkadang ketika aku mendapati kekerasan dalam hatiku, ati Ibn al-Munkadir, aku datang kepada Ibn al-Munkadir. Beliau datang kepadanya. Apa yang ia lakukan? Qala fa'anzur ilaihi nadratan. Aku melihatnya, aku memandangnya rahimahullah. Beliau memandang Ibn al-Munkadir, fa'atta'id binafsi ayyaman, dan aku berusaha untuk menasihati diriku setelah memandang siapa Muhammad ibn al-Munkadir berhari-hari. Beliau berusaha untuk menghilangkan kerasnya hatinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedudukan seorang Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah. Yang semisal ya, pujian terhadap beliau yang datangnya dari Sufyan ibn Uyainah ya, karena beliau ini bertemu ya dengan Sufyan bin Uyainah, begitu juga Sufyan ats-Tsauri, karena mereka ini semasa ya. Kata Sufyan ibn Uyainah bahwasanya kana ibnul munkadir, ialah beliau ibnul munkadir min ma'adini sidqi, termasuk orang-orang pilihan dalam kejujuran. Artinya tidak ada yang semisal beliau dalam kejujurannya ya. Maka karena sebab itu kata beliau, yajtami' berkumpul ilaihi salihun, berkumpul kepadanya orang-orang soleh, berdatangan kepada Muhammad ibnu al-Munkadir rahimahullah. Qala an Jabir, ya, dari sahabat Jabir, yaitu Jabir ibnu Abdillah, ya, telah lalu biografi beliau radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabiyun jalil. Qala, kemudian mungkin yang perlu diingat-ingat ya, mungkin antum talabah harus waspada dan awas, karena pada beberapa perawi ya, imma mungkin kita pun lupa ya, atau salah dalam menyampaikan ya, maka diingatkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada perawi-perawi yang sudah kami sampaikan ya, terkadang terus kita lewati ya, antum harus sigap mencatat sehingga di suatu waktu kita melewatinya, kita tahu perawi ini siapa ya. Qala, Jabir berkata, ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditanya atau diminta sesuatu kemudian berkata tidak. Kemudian berkata apa? Tidak. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ingin berdalil dengan hadis ini atas bab yang beliau tulis, yaitu bab sakhawati nafsi, menunjukkan pada athar ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Tidak perlu menyatakan diminta bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada hadis-hadis yang telah lalu. Di dalam hadis ini pun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyatakan tidak. Artinya apa? Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah mengucapkan ucapan sebagai bentuk daripada penolakan atas permintaan orang lain. Ini asalnya. Ya, ini hukum asalnya. Wa illa sakat. Selam tidak punya sesuatu atau tidak bisa menjanjikan, maka Rasulullah diam. Ya. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasalam imma langsung memberikan jika ada ya, ketika diminta, atau yang kedua ketika Rasulullah punya sesuatu itu namun tidak bersamanya. Nabi SAW pada hadis yang telah lalu disebutkan fa anjaza aw anjaza lahu, Rasulullah menjanjikan ya, dan Rasulullah tidak pernah mengingkari janjinya diberikan setelahnya oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, terkadang Nabi alaihi salatu wassalam menolak ya. Pernah Rasulullah SAW menolak ketika memang tidak mungkin Rasulullah untuk memberikannya, tidak memilikinya Nabi SAW, dan Rasulullah tidak ingin diharapkan dari orang tersebut ya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan, bahkan disebutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Satu ketika Nabi SAW didatangi oleh sekian orang dari Asy'ariyin. Asy'ariyin ini dari Yaman, ya kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Mereka datang kepada Nabi SAW meminta kepada Rasul SAW dawab, binatang untuk ditunggangi mereka. Maka Nabi pun di sana bersumpah, wallahi la ahmilukum, kata Nabi SAW, demi Allah aku tidak akan membawa kalian, ma indi uhmilukum, aku tidak punya sesuatu untuk membawa kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nampaknya pada hadis ini terdapat apa? Tanakut. Seolah-olah terlihat seperti ada pertentangan. Kok di sini Nabi SAW tidak pernah menyatakan tidak, tapi di sini Rasulullah bersumpah kemudian menyatakan tidak akan membawa kalian. Artinya Rasulullah menolak. Ya. Sekali lagi sebuah kaidah muhimmah di dalam memahami al-adillah, dalam memahami dalil-dalil, kata para ulama, i'malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil ini lebih utama daripada membuang salah satunya. Lantas bagaimana para ulama telah menetapkan, imma pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul tidak memiliki apa yang mereka minta, ya. Maka Rasulullah pun menolak, dan Rasulullah tidak ingin mereka berharap besar dari Nabi SAW. Maka Rasulullah pun apa, bersumpah, wallahi, kata Nabi SAW, demi Allah. Maka Rasulullah memutus dengan sumpahnya sehingga mereka tidak berharap lagi dari Nabi SAW apa yang mereka minta. Imma, kata para ulama yang kedua, imma Rasulullah betul-betul tahu keadaan orang-orang tersebut sehingga Rasulullah tidak ingin memberikan kepada mereka, dan Rasulullah tahu keadaan orang yang meminta kemudian Rasulullah tidak menyatakan tidak ada, tidak punya, dan sebagainya. Ya, artinya di sana ada sesuatu yang menyebabkan Nabi kita alaihi salatu wassalam menolak pemberian tersebut. Wa illa, hukum asalnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyatakan tidak. Ya. Hal ini menunjukkan kedermawanan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah. Selanjutnya qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah qala haddatsana Farwah bin Abi Al-Maghra. Farwah bin Abi Al-Maghra. Farwah, ya, bin Abi Al-Maghra, beliau Abi Al-Maghra namanya adalah Ma'di Karib. Jadi beliau adalah Farwah bin Ma'di Karib. Ya. Beliau thiqah, terpercaya, wafat pada tahun 225 Hijriah, termasuk salah satu guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Ali bin Mushir. Farwah berkata, telah berkata kepada kami Ali bin Mushir. Ali bin Mushir Al-Qurashi, ya. Al-Qurashi, beliau adalah seorang qadhi, seorang hakim di kota Mosul. Mosul salah satu kota yang berada di Irak sana. Dahulu beliau adalah salah seorang qadhi. Beliau wafat pada tahun 189 ba'da hijratin Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, thiqah, terpercaya, hadisnya pun diriwayatkan oleh para a'immah. Qala an Hisham ibnu Urwah. Ya, telah lalu Hisham ibnu Urwah bin Zubair. Ya. Hisham bin Urwah bin Zubair ibnu Al-Awwam. Qala akhbarani Al-Qasim bin Muhammad. Ya, Hisham bin Urwah menyatakan telah memberitakan kepadaku Al-Qasim bin Muhammad. Ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Ya. bin Abi Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah seorang cucu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau adalah seorang imam min a'immatil muslimin. Ya, wafat pada tahun 106 Hijriah. Dan beliau dipuji oleh para a'immah. Ya, di antara pujian mereka tentang Al-Qasim bin Muhammad, kata Abdullah bin Zakwan, ya, beliau termasuk yang meriwayatkan hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Qasim bin Muhammad ini, ma ra'aitu ahadan a'lam bisunnah minhu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih memahami dan lebih mengetahui tentang sunnah melebihi beliau, ya, Qasim bin Muhammad. Bagaimana tidak? Beliau ini besar dan tumbuh di buaian Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di buaian Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah adalah bibinya, ya. Saudari dari bapaknya Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Beliau pun dididik oleh Aisyah radhiyallahu anha dan beliau dikenal paling dekat dengan Aisyah dan juga Asma. Ya. Dua saudari ini. Bahkan beliau ini, ya, dikatakan orang yang paling mirip dengan kakeknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Paling mirip dari Bani Abi Bakar, keturunannya Abu Bakar di kala itu, ya. Banyak anak keturunannya, cucu-cucunya yang paling mirip pada saat itu adalah beliau rahimahullah. Beliau juga meriwayatkan dari banyak sahabat Nabi, ya. Dan paling banyak meriwayatkan dari dua orang, Aisyah, begitu juga Asma dan Urwah. Ya, Urwah bin Zubair. Urwah ini adalah anaknya daripada siapa? Asma. Ya, anak daripada Asma. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau dikenal sebagai fuqaha sab'ah. Dalam ilmu fikih dikenal fuqaha sab'ah. Ada ceritanya. Fuqaha sab'ah ini adalah tujuh orang yang dipilih oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai mustasyarin, sebagai orang-orang yang diambil pendapatnya, diajak bermusyawarah oleh Umar bin Abdul Aziz. Termasuk di antara mereka adalah Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Ya, mereka ada tujuh orang termasuk Kharijah bin Zaid, termasuk juga padanya Ibnul Musayyib, ya. Termasuk padanya siapa lagi? Termasuk padanya Urwah, ya, Urwah bin Zubair, semasa mereka. Mereka semasa. Termasuk juga Abdurrahman bin Harith bin Sulaiman bin Yasar, ya. Termasuk juga Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith. Termasuk juga padanya Ubaidillah bin Abdillah, ya. Dan seterusnya, ya. Termasuk di antara mereka Qasim bin Muhammad. Qala an Abdillah bin Zubair. Beliau mengambil hadis ini dari Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair adalah anaknya Asma binti Abi Bakar. Anaknya Asma binti Abi Bakar. Anaknya sahabat Zubair bin Al-Awwam. Qala ma ra'aitu imra'atain ajwad min Aisyata wa Asma. Kata Abdullah bin Zubair, aku tidak pernah melihat dua orang wanita yang paling dermawan, mudah memberi, ringan tangannya, melebihi Aisyah dan juga Asma binti, mereka berdua adalah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Wajuduhuma mukhtalifun, dan kedermawanan mereka ini berbeda satu dengan yang lainnya. Amma Aisyah fakanat tajma'u syai' ila syai' hatta idza kana ijtama'a 'indaha qasamat. kedermawanannya masing-masing berbeda. Aisyah di sini kesenangannya mengumpulkan sesuatu. Ketika terkumpul padanya, beliau pun memberikan, dibagi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Adapun Asma, kata Abdullah bin Zubair, amma Asma fakanat la tumsiku syai'an lighadin. Beliau tidak pernah menunggu esok untuk memberikan. Di hari itu yang beliau miliki langsung diberikan di hari itu pula. Ya. Ini adalah sebuah azhar yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk memperkuat apa yang beliau sampaikan, yaitu bab sakhawati nafsi. Seseorang itu harus memiliki sikap apa? Kedermawanan. Setelah beliau memasukkan sekian hadis, begitu juga azhar, kemudian beliau memasukkan azhar ini yang datangnya dari seorang sahabat Abdullah bin Zubair tentang dua contoh, ya, contoh bagi kita semua, walaupun mereka berdua adalah wanita, namun kedermawanannya adalah sebagai panutan bagi kita, dan juga kokohnya mereka di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka tidak bersikap demikian sedangkan pendahulu mereka adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Secara khusus Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling dicintai Nabi alaihi salatu wassalam, dan wanita yang paling cerdas sebagaimana disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis Anas, kata Nabi SAW, fadlu Aisyah ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Keutamaan daripada Aisyah itu diibaratkan seperti makanan tharid, ya. Tharid adalah makanan yang dibuat dari tepung kemudian dicampur dengan daging yang menjadi populer di waktu itu dan digandrungi masyarakat. Ini diibaratkan tharid di antara makanan-makanan yang lain. Demikianlah Aisyah di antara para wanita yang ada di kala itu di sisi Nabi SAW. Begitu juga Asma pendahulunya, itu mereka berdua pula pendahulunya adalah sebaik-baik manusia. Ba'dal anbiya, setelah para nabi. Ya, kita teringat pada apa yang disampaikan Nabi SAW tentang bapak mereka, itu Abu Bakar As-Siddiq. Arham ummati bi ummati Abi Bakar. Orang yang paling menyayangi umatku ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka mereka adalah didikan dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Maka jadi sangat-sangat wajar ketika demikian keadaan mereka. Kemudian perbedaan satu dengan yang lainnya ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Manusia satu dengan yang lainnya ini tidak sama. Ya. Oleh karenanya ketika seseorang berpatok kepada fulan, ya, apalagi kaitannya dengan urusan agama, ya, maka urusan agama adalah kita berpatok kepada dua wahyu, ya, berpatok pada dua wahyu yaitu kitab Allah dan sunnah, ya, karena ketika kita mengikuti patokan manusia masing-masing ini tidak sama, masing-masing tidak sama, namun perbedaan mereka ini adalah perbedaan yang tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan mendukung. Ya, berbeda tapi tujuannya sama, yaitu apa? Mengeluarkan kedermawanan mereka, memberikan apa yang mereka miliki kepada ibadullah, kepada manusia. Maka bisa kita jadikan panutan. Wa illa hukum asalnya kita kembali kepada al-adillah. Karena ketika kita berpatok pada manusia, masing-masing mereka ini tidak sama satu dengan yang lainnya. Lantas apa yang kita jadikan patokan? Yaitu dua wahyu tadi. Dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan sejalan. Ya. Mereka sebagaimana Allah firmankan tentang ibadah Allah orang yang bertakwa, ahlil jannah, mereka adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Mereka yang senantiasa mudah untuk memberikan nafkah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan mampu, dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang, mereka terus bersedekah. Wadh-dharra, begitu juga dalam keadaan sulit, dalam keadaan mereka diuji, dalam keadaan mereka tidak memiliki apa-apa, mereka tetap mengeluarkan infak nafkah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau memperhatikan mereka-mereka yang membutuhkan, maka mereka keluarkan, ya, dipuji di dalam Al-Qur'an. Begitu juga keadaan para sahabat. Bagaimana kata Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan orang lain, mendahulukan saudara-saudara mereka, walaupun keadaan mereka sangat-sangat-sangat membutuhkan. Demikian keadaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga Nabi SAW juga memotivasi, ya, pendahulu mereka, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memotivasi, memotivasi kita untuk apa? Untuk senantiasa bersedekah, ya, utamanya sedekah yang sifatnya jariah, yang pahalanya terus mengalir, termasuk padanya membuat sumur atau memberikan air, ya, atau apalagi menyebarkan Al-Quran. Banyak, ya, banyak jenisnya daripada sedekah-sedekah yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba ila yaumil qiyamah. Ya, ala kulli hal, syahidnya di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan asar ini tentang wajibnya, bahkan sangat-sangat ditekankan bagi seseorang untuk memiliki sifat kedermawanan. Qala babu syuhi. Nanti kita keluar dari bab sakhawati nafsi dan memasuki bab baru, yaitu bab apa? Bab asyuh. Ya. Bab asyuh. Asyuh. Ya, ini lawan katanya sakha. Lawan katanya sakhawah. Kalau sakhawah itu kita mudah memberi walaupun tanpa diminta, maka syuh ini adalah al-bukhl, ya. Maknanya syuh adalah al-bukhl ma'a hirs, ya. Dengan dia terus bersemangat untuk mendapatkan tambahan terus. Artinya derajatnya ini, syuh ini setingkat di atas kebakhilan. Ya. Bakhil hanya dia menahan dirinya, menahan dirinya untuk memberi, ini bakhil. Adapun syuh adalah bakhil. Dia menahan dirinya untuk memberi, tapi dia berusaha untuk mendapatkan. Ini adalah syuh. Ya. Beliau meletakkan bab ini, bab syuh, setelah bab sakhawati nafsi. Beliau ingin menjelaskan kepada kita sebaliknya, di antara ketercelaan akhlak yang ini ada di tengah-tengah kaum muslimin adalah asyuh, yang harus kita hindari, ya. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Rajab, ya, beliau lebih umum daripada apa yang kami sampaikan ketika beliau berbicara tentang syuh. Kata beliau, syuh itu tasyawwuq an-nafs ila ma harramallah wa man'i minhu, yaitu sebuah kerinduan seseorang, kerinduan jiwa terhadap apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, wa adam qana'atil insan bima ahallahu Allah, dan seseorang tidak merasa cukup dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, artinya mengambil dari yang halal dan yang haram dia makan semua. Ini adalah syuh. Dasarnya adalah sifat tersebut, sifat syuh yang ada pada dirinya. Dia tidak peduli ini halal, ini haram. Yang penting dia terus mendapatkan apa? Ziyadah. Ziyadah dan ziyadah, ya, tamak, serakah, rakus, itulah sifat asyuh. Islam betul-betul memperingatkan kita dari yang demikian, ya, dari akhlak yang demikian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan waman yuqa shuhha nafsihi, ya, faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terlindungkan dari sifat syuh yang ada dalam dirinya, maka merekalah orang-orang yang diberikan keberhasilan, kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sifat ini adalah sifat yang tercela. Begitu juga Nabi SAW pernah menyatakan di antara perkara yang membinasakan, kata Nabi SAW, syuhun muta', syuh yang ditaati, orang yang super ekstra bad, bakhilnya yang ditaati, wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti, wa i'jabul mar' bi nafsihi, dan seseorang merasa bangga dengan dirinya. Ya, ini adalah sifat yang para sahabat lari darinya. Oleh karenanya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengambil tawaf di Ka'bah keliling hanya untuk berdoa kepada Allah. Apa yang beliau doakan? Kata beliau, Rabbi qini syuhha nafsi, ya Allah, lindungilah diriku dari sifat syuh yang ada pada diriku. Ya, ini semua barakallahu fikum menggambarkan kepada kita bahwasanya manusia ini memiliki sisi negatif daripada jiwanya. Oleh karenanya Allah menyatakan apa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Ya, kepada apa? Kejelekan. Ala kulli hal. Maka ini harus diperangi. Yang seperti ini barakallahu fikum harus betul-betul diperangi karena bahayanya sikap dan sifat tersebut. Nabi SAW menyatakan wa iyyakum wasyuh, berhati-hatilah kalian dari sifat syuh. Kenapa? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kemudian beliau memasukkan sekian hadis untuk mendukung bab ini, yaitu bab syuh, wa illa al-adillah, dalil-dalil tentang syuh ini sangat banyak, ya, namun beliau mencukupkan dengan apa yang beliau masukkan di dalam bab ini. Qala haddatsana Musaddad, berkata Imam Al-Bukhari, telah berkata kami, berkata kepada kami Musaddad. Naam. Man yadhkur lana Musaddad, siapa? Bin Musarhad bin Musarbal bin Mura'bal. Qala haddatsana Abu Awanah an Suhail bin Abi Salih. Telah lalu, nama-nama mereka telah kita lewati. An Safwan bin Abi Yazid. Dari Safwan bin Abi Yazid, ya. Safwan bin Yazid, ya. Abu Yazid adalah Yazid namanya. Safwan bin Yazid bin Al-Hijazi. Safwan bin Abi Yazid dikenal demikian. Beliau pun Allahu a'lam, kami tidak mendapati banyak tentang beliau illa apa yang dinukilkan atau disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar tentang beliau. Kata beliau adalah makbul, terpercaya, bisa diambil hadisnya. Baik, ini sudah masuk waktu Isya. Naam. Sisa daripada hadis akan kita bahas kembali, akan kita baca kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Insyaallah setelah azan yang menyetorkan hadis dipersiapkan, terutama nama-nama yang sudah kami tunjuk pada kesempatan yang lalu. Naam, tafadhol, azan dulu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Naam, tafadhalu, yang akan menyetorkan hadis berdiri semua. Tafadhalu. Tafadhalu. Ada yang kurang? Fiki mana? Baik. Naam. Dimulai dari Sufyan. Bismillah. Bab sakhawati nafsi. عن أبي صالح عبد الملك بن عمرو بقي من حاجتي فقام فرغ من حاجته ثم أقبل بارك الله فيك فيكي بسم الله عن أنس عشر سنين Cukup. Baik. Jazakallah khair. Fadlan. Bismillah. In kana indahu. Min hajati. Wa akhafu. Barakallahu fi aiban. Bismillah. Walali syai'in fa'altuhu. Nah, cukup. Jazakallah khair. Arman sama siapa? Duduk. Tinggal Reza. Dibaca hadis hadis ini ya. Hadis Anas khadimtu atau khadamtu Nabi. Haddatsana Sulaiman langsung. Bismillah. Haddatsana Sulaiman. Khadamtu Nabiyya. Barakallahu fiik. Cukup. Zahir, hadis terakhir. Haddatsana ibnu Abil Aswad. Bismillah. rahiman. In kana indahu. Wajah. Fa'akhadha. Min hajati. Jazakallah khair. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang sudah antum hafal sebagai tambahan perbendaharaan ilmu antum dan menjadi pemberat amal saleh kelak yaumul qiyamah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.